السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita akan membahas tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Karena di padang mahsyar itu, seperti yang sudah saya terangkan, matahari dekat dengan kita, dekat dengan manusia, dan pada saat itu panasnya luar biasa. Ada di antara manusia yang terendam oleh keringatnya, ada yang sampai keringatnya itu sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke mata kakinya, dan ada yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi tergantung daripada dosa-dosa mereka. Nah, yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 7. Tapi nanti ada beberapa hadis lagi yang menerangkan dalam bentuk yang lain. Jadi kalau disebutkan 7, tidak membatas bahwa cuma hanya 7 golongan saja. Bisa lebih dengan penjelasan Nabi dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. dari أبي هريرة artinya dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari itu tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Jadi zillun ini perlindungan atau naungan, yaitu 7 orang atau 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi semua manusia dalam keadaan terkena sinar matahari, tidak ada naungan. Kalau di dunia manusia masih mungkin untuk bernaung, masih mungkin untuk berteduh. Hatta perjalanan padang pasir yang demikian panjangnya panasnya, masih mungkin ada tepinya dan mungkin manusia untuk berteduh. Walaupun ratusan kilometer panjangnya padang pasir itu, masih mungkin orang untuk berteduh. Masih mungkin dia bisa mencari tempat untuk berteduh. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada naungan dan kan naungan Allah. Jadi tidak bisa lagi manusia untuk mencari naungan, tidak bisa lagi pada hari kiamat. Kecuali yang memang Allah akan menaungi mereka. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah akan menaungi mereka. Dan pada saat itu semua manusia butuh kepada naungan. Pada saat itu manusia butuh kepada naungan. Sebagaimana kita di dunia ini, kalau terkena panas matahari, terik matahari yang demikian panasnya, kita mesti mencari tempat untuk berteduh, mesti. Kecuali orang-orang yang nekat saja tidak mau berteduh. Yang dia nekat, dia mau bunuh diri, pokoknya biarkan saya mati di terik matahari. Jadi kita bicara bukan kepada orang yang nekat, kepada orang-orang yang ingin mencari perlindungan, kepada orang-orang yang ingin berteduh. Itu mesti, di dunia ini manusia bisa demikian. Artinya manusia berusaha bagaimana supaya dia dapat tempat untuk berteduh. Nah, nanti di akhirat tidak ada perlindungan. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW yang seperti ini, bahwa nanti tidak ada perlindungan. Maka sekarang kamu berusaha untuk mencari supaya kamu mendapatkan atau termasuk dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah sebutkan demikian, mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, imamun adil, yaitu imam yang adil. Yang kedua, syabun nasha'ati ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, seorang imam yang adil. Yang kedua, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu tergantung di masjid, terikat dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, yang perempuan ini dzatu mansibin wa jamal, yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Laki-laki ini berkata, inni akhafu Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, itu seorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, rajulun zakarallaha khalian fatatat aina, seorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, faqadat aina, kemudian mengalir air matanya. Habis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Yang pertama di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada perlindungan. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil, artinya seorang pemimpin yang adil. Kalau dulu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, imam, dia sebagai khalifah, dia sebagai imam. Artinya dia sebagai khalifah, dinamakan juga dia sebagai imam, dalam artian yang luas. Kemudian imam dalam artian yang sekarang ini sudah umum, bahwa imam itu dikatakan imam masjid, sudah umum. Padahal kalau di zaman Nabi yang dikatakan imam itu ya imam khalifah, karena setiap khalifah dia jadi imam. Khalifah itu selalu imam, maka tidak pernah diganti Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan sakit. Rasulullah pada waktu sebagai khalifah, Rasulullah pada waktu sebagai imam. Yang namanya khalifah selalu mengimami di masjid, tidak pernah diganti, terus menerus. Yang namanya imam itu tidak pernah diganti, terus dia, kecuali kalau dia uzur, itu harus diganti. Begitu diganti oleh Abu Bakar, demikian juga. Abu Bakar mengimami para sahabat dan tabi'in. Waktu diganti oleh Umar, demikian juga terus. Jadi yang namanya khalifah, dia imam. Yang namanya imam, dia khalifah pada waktu itu. Nah, sekarang ini, sekarang sudah umum. Berarti imamun adil, yang mutlak. Setiap pemimpin yang adil, kalau dia adil, dia akan mendapatkan perlindungan oleh Allah, melawat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Dan untuk berlaku adil ini sangat sulit, terutama bagi seorang pemimpin, imamun adil, bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil ini sangat sulit sekali, lebih-lebih pada zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk berlaku adil. Sehingga kalau diberi kabar yang demikian tentang sabatun yuzilluhumullah, maka si imam ini kalau mendengar hadis ini atau dibacakan hadis ini, dia berusaha mengoreksi dirinya apakah dia sudah adil atau belum selama ini. Dan tanggung jawab sebagai seorang imam berat sekali di hadapan Allah, paling berat seorang imam, seorang pemimpin. Makanya hati-hati kita kalau menjadi pemimpin apa saja, terutama dalam masalah pimpinan-pimpinan yang besar, karena itu merupakan amanah dari Allah SWT. Seperti Abu Dzar pernah minta kepada Rasulullah untuk jadi pimpinan dalam satu amanah, dia berupa kekuasaan, artinya umpamanya dalam satu desa dia sebagai kepala desanya atau sebagai amir di satu tempat, di satu negeri. Abu Dzar pernah minta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ingatkan kepada Abu Dzar, karena Rasulullah tahu meskipun dia orang yang baik dan taat kepada Allah, dalam masalah pimpinan dia lemah. Rasulullah tahu tentang para sahabat, jadi soal karakter dan segala macam Rasulullah tahu karena bergaul dengan mereka. Rasulullah katakan, ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha sawfa takunu nadamatan yawmal qiyamah. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini amanah, soal pimpinan ini merupakan amanah, dan engkau akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, dan engkau akan menyesal pada hari kiamat. Nadamah, kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar mundur, tidak menerima amanah itu. Di dalam masalah pimpinan-pimpinan yang besar, dia diingatkan oleh Rasulullah, jangan terlalu berkeinginan keras, berhasrat untuk mengambil pimpinan. Ini bahaya sekali. Amanah, imamun adil. Tapi pada hakikatnya saya katakan tadi, bahwa yang dimaksud imamun adil kepada pimpinan yang paling besar, yaitu sebagai khalifah. Kemudian karena sudah umum, dipakai pimpinan yang dalam bentuk yang lain. Tapi kalau bentuk yang lain, kita bisa memakai hadis yang lain, bukan hadis ini, yaitu hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya, termasuk suami, termasuk pimpinan dalam rumah tangganya, dan akan ditanya oleh Allah tentang pimpinan dalam rumah tangganya. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Syab nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang nasha'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Di sini disebutkan syab karena umum yang namanya syab, anak muda, itu condong untuk berbuat maksiat. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang disayangi oleh Allah. Yang namanya anak muda umumnya condong kepada berbuat maksiat. Di sini Nabi menyebutkan bahwa anak muda yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu anak muda yang nasya'a fi ibadatillah, dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah meskipun di sekelilingnya orang-orang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat yang haram, dia tetap tidak mau berbuat yang demikian. Istiqamah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah terus sampai dia dewasa. Dan yang seperti ini jarang sekali, jarang orang-orang yang nasya'a fi ibadatillah, jarang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah tumbuh dalam beribadah kepada Allah kemudian nyeleweng. Tadinya dari umpama dari kecilnya dipelihara oleh orang tuanya dengan baik, tumbuh dengan baik, masuk pesantren dengan baik, begitu keluar rusak. Ada yang seperti itu. Ada yang waktu di Indonesia ini baik bukan main, begitu sampai di Saudi rusak. Padahal lingkungan untuk berbuat baik mendukung, justru di tempat yang baik itu dia berbuat rusak. Subhanallah, itu menunjukkan bahwa hati manusia gampang berubah. Hati manusia gampang berubah, karena hati manusia itu di antara dua jari Allah. Artinya Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka di antara doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam taat kepadamu ya Allah. Banyak yang seperti itu. Jadi pada waktu dia mudanya atau masih kecilnya dia baik, ngaji dan segala macam. Begitu tumbuh dewasa rusak. Banyak yang seperti itu. Nah, yang dilindungi Allah pada hari kiamat yaitu anak muda yang tetap istiqamah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah di mana saja. Artinya di rumah dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah, di pasar demikian juga dia jaga larangan-larangan Allah, artinya dia tidak melanggar. Kemudian di dalam safar juga demikian, di mana saja dia berada. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia berusaha apa yang disampaikan, apa yang dia pernah diterangkan oleh gurunya umpamanya, atau dia pernah baca dalam kitab yang benar, yang menerangkan tentang ibadah, dia laksanakan. Sedikit demi sedikit dia laksanakan ibadah itu kepada Allah. Dan tumbuh demikian masyaafi ibadatillah. Nah, anak muda yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi tidak disebutkan orang tua karena anak muda yang demikian condongnya untuk berbuat maksiat tetap masih istiqomah. Lebih-lebih di negeri yang sudah jelas kerusakannya, nah dia masih tetap istiqomah, tidak terpengaruh dengan kawan-kawan yang rusak, ini bernilai besar di sisi Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajul, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kalau tadi syab disebutkan, tapi di sini rajul dalam artian umum, bisa anak muda, bisa juga orang tua. Rajul ini bisa anak muda, bisa juga orang tua yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya hatinya selalu terikat dengan masjid. Dalam melakukan salat yang lima waktu selalu dilaksanakan di masjid. Enggak pernah dia tinggal, selalu di masjid dilaksanakan. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Disebutkan jamak di sini masjid karena di mana saja, tidak terbatas pada satu masjid dia salat. Di mana saja dia jalan, tiba waktu salat langsung dia turun untuk melaksanakan salat. Ada di rumah dia salat berjamaah. Dalam safar dia salat berjamaah. Sedang pergi ke rumah temannya, dia sholat berjamaah. Dia usahakan cari masjid untuk sholat berjamaah di masjid itu. Ini yang dikatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Apakah dia anak muda atau dia orang tua? Berusaha menjaga sholat berjamaah di masjid, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah sholat di masjid itu. Banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang fadilah sholat di masjid, yaitu berjalan menuju ke masjid, diterangkan oleh Rasulullah. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah yang lainnya mengangkat derajat. Terus sampai dia sampai dia ke masjid. Kemudian sampai di masjid, dia membaca doa, Allah maftahli abwaba rahmatik, Allah bukakan pintu rahmat. Kemudian dia masuk ke masjid, dia meluruskan saf, merapatkan saf, malaikat juga memberikan selawat kepada orang ini. Kemudian salatnya berjamaah dengan khusyuk, dia mendapatkan 27 derajat. Fadilahnya banyak sekali. Dari mulai dia berjalan sampai ke masjid. Dari mulai wudu, bahkan dalam hadis itu dalam mulai wudu. Dalam wudu, ketika dia mengusap mukanya, artinya dosa-dosa yang pernah dilihat oleh matanya berguguran. Dengan nas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Kemudian tangannya, dari tangannya itu, dosa-dosa yang pernah tangannya berbuat dosa, dihapuskan oleh Allah. Itu dari mulai wudu, sampai melangkah, sampai menuju ke masjid. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah tidak pernah uzur untuk sholat di masjid kecuali dalam keadaan sakit. Bahkan pernah dibopong, artinya dibawa dengan digandeng dua orang untuk menuju ke masjid. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sholat di rumah. Kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, semua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, dan para sahabat yang lain. Terus sampai kepada masa para imam, mereka itu membiasakan untuk sholat di masjid. Nah, pada waktu zaman Ibnu Mas'ud pernah melihat ada beberapa orang yang mulai tahawun, artinya memudah-mudahkan dalam sholat berjamaah di masjid. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, lahalaktum, kata Ibnu Mas'ud, kalian akan binasa semua. Jadi Ibnu Mas'ud menerangkan demikian sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau seandainya kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, tidak sholat di masjid lagi, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi. Kalau sudah biasa meninggalkan sunnah Nabi, maka kalian akan hancur. Nah, banyak fahisyah yang dia buat, kemungkaran dan maksiat yang dia buat. Bisa dilihat orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, kemudian dia sholat di rumah, bisa terlihat. Artinya sholatnya tidak sempurna. Itu bisa kita lihat. Atau kalau seandainya dia sholat sendiri, dia berusaha sholat sendiri secepat mungkin. Terbukti, kalau seandainya dia sholat subuh, ya, di rumah, dalam keadaan ngantuk, dia berusaha bagaimana supaya cepat bisa tidur lagi. Dan banyak mudaratnya. Sunnah Nabi banyak yang ditinggalkan. Mudaratnya banyak sekali. Makanya kata Ibnu Mas'ud, lahalaktum, kamu akan binasa. Kenapa dikatakan binasa? Dengan sholat yang ditinggalkan sebagai tiang, sudah tidak khusyuk lagi, berarti dia sudah sembarangan. Kalau sudah masalah sholat, artinya sebagai pokok ini, tiang ini, sudah tidak dihiraukan, berarti yang lain pun akan dia langgar. Karena apa? Dalam hadis yang lain dikatakan, yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Berarti kalau sholat ini dia tidak kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak ditegakkan, hancur sholat ini. Kalau sholat ini sudah hancur, yang lain juga hancur. Tidak istiqamah lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa yang pertama dihisab pada hari kiamat, masalah sholat. Maka dalam masalah ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya mungkin ada, kalau kita lihat ada ustaz, mungkin ada kiai di tempat kita, kadang-kadang sholatnya di rumah, ya bukan ukuran, bukan contoh. Contoh kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Enggak ada laqad kana lakum fi kiai ya lafil ulama uswatun hasanah, enggak ada. Yang ada laqad kana lakum fi Rasulillah pada diri Rasulullah contoh yang baik. Jadi yang kita contoh Rasulullah, bukannya ulama, bukannya segala macam, bukan. Rasulullah yang jadi contoh. Jadi itu wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid, dia berusaha bagaimana untuk selalu salat di masjid. Mengadakan ibadah di masjid dan lain-lain yang sifatnya dalam rangka ta'abbud kepada Allah, untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang berkumpul artinya cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini yang keempat ini berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an dan surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara yang dimaksudkan di sini, saudara seiman, artinya dia berkumpul karena keimanan. Karena Allah, karena dia sebagai seorang muslim, karena dia sebagai seorang yang beriman, kita berteman dengan dia. Kita berkumpul dengan orang itu. Karena dia orang yang beriman, orang yang baik, orang yang saleh, kita berteman. Tapi kalau dia tidak baik, kita disuruh untuk berpisah. Jadi persaudaraan yang di sini, fillah. Warajulani tahabba fillah. Sebab ada juga orang yang cinta mencintai, bukan karena Allah, karena kesukuan. Ada yang seperti itu. Kalau sama-sama sukunya dia kumpul, tapi selain sukunya dia tidak mau kumpul. Seperti itu ada. Kemudian ada juga yang karena uang. Kalau dia banyak uang, dekati teman itu. Karena banyak uang. Tapi uangnya habis, masalah mah, tinggal lagi. Cari lagi yang lain, yang banyak uangnya. Berkumpul yang seperti itu. Jadi macam-macam tentang berkumpulnya. Ada berkumpul karena kesukuan, ada berkumpul karena harta, ada berkumpul karena mempunyai kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingan ya kita kumpul, gak punya kepentingan sudah bisa. Ada juga dia berkumpul dengan sama-sama yang karena rusaknya. Karena dia teman, ini jago apa nih? Oh, dia jago catur, teman terus. Karena satu ikhtisas yang diberikan oleh Allah, ya, satu kehususan, dia hebat dalam masalah ini. Temani terus, sama-sama. Dalam satu segi, wah dia pintar dalam masalah olahraga ini, saya temani dia. Ada yang seperti itu. Tapi semuanya bukan karena Allah, karena itu akan habis demikian. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, rajulani tahabba billah. Dia berkumpul karena Allah, karena si fulan ini melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, kebaktian kepada Allah, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, kita temani yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap orang itu beragama menurut temannya. Jadi al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu beragama menurut agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, maka hendaklah seseorang dari kamu melihat kepada siapa dia berteman. Lihat, kalau temannya tukang main catur, mesti yang lain ikut temannya ini, sahabat karibnya. Lama-kelamaan, tadinya gak bisa, lama-kelamaan kan bisa juga. Karena temannya demikian. Kata Rasulullah, ikut. Kalau temannya rajin main kartu, dia juga ikut main kartu. Kalau temannya rajin nonton film, dia juga ikut terbawa di film. Kalau temannya berbuat maksiat, dia juga ikut. Seperti itu. Rasulullah mengingatkan, seseorang tergantung dari agama temannya. Kalau temannya baik, dia akan ikut baik. Kalau seandainya kita berteman dengan orang baik, seperti kata Rasulullah, diumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi. Yang satu lagi teman yang buruk seperti orang yang pandai besi. Kita berteman dengan orang yang berdagang minyak wangi, akan tercium bau wanginya. Itu perumpamaan. Perumpamaan bukan berarti orang yang jual minyak wangi itu orang baik, tidak. Ini perumpamaan saja, perumpamaan dari Rasulullah. Begitu juga tentang pandai besi. Tidak berarti bahwa orang yang pandai besi itu rusak semuanya, bukan orang yang saleh. Tidak, perumpamaan. Orang yang dekat dengan pandai besi, kadang-kadang dia akan terbakar. Terbakar, terkena dari, bukan berarti orang yang pandai besi itu jelek semuanya. Banyak yang saleh. Jadi itu perbandingan saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah mengingatkan bahwa rajulani, bahwa kita nih harus cinta karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan karena kesukuan, bukan karena harta. Bukan karena kesukuan, bukan karena harta, bukan juga karena yang lain. Bukan karena dia pintar dalam masalah kebudayaan, bukan. Din, teman kita itu orang-orang yang baik kita cari. Itu Rasulullah menerangkan demikian. Sampai dalam masalah makan saja kata Rasulullah, masalah makan ini. Kata Rasulullah, la ya'kul ta'amakum illa taqiyyun. Jangan makan makananmu melainkan orang yang takwa. Sampai demikian Rasulullah mengingatkan supaya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tidak baik, akhlaknya tidak baik. Jadi dia berkumpul karena Allah, ijtama'a 'alaih wa tafarraqa 'alaih, berpisah pun karena Allah. Artinya kalau orang sudah cinta karena Allah, karena dia orang yang baik taat, kita di saat dia pergi ada rasa sedih, mesti itu. Karena apa? Dia orang yang baik. Atau di saat dia ditakdirkan Allah meninggal dunia, kita pun merasa sedih, masih kita ingat. Tafarraqa 'alaih, berpisah pun karena Allah. Kalau kita pernah bergaul dengan orang-orang yang baik dan kita dapat hidayah dari Allah, artinya senang dengan orang yang baik itu, mesti ada yang kita ingat dari orang-orang yang baik yang pernah kita bergaul dengan mereka. Mesti ada yang kita ingat. Apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal? Mesti ada itu. Rasa cinta yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi sini rajulani tahabba fillah istama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Ini membatalkan segala macam bentuk persaudaraan yang bukan karena Allah. Karena dalam masalah persaudaraan juga akan ditanyakan oleh Allah. Ada orang-orang yang senang kepada seseorang memberi pun bukan karena Allah, karena kesukuan dia beri itu. Dia tolong karena kesukuan. Sampai uangnya habis pun gak apa-apa, yang penting sama-sama satu suku. Yang seperti ini, gak ada nilainya di sisi Allah. Tidak nilainya. Tapi kalau karena Allah dia menolongnya, saya menolongnya karena Allah. Karena dia sebagai seorang muslim yang perlu dibantu, saya tolong. Nah, ini bernilai di sisi Allah. Meskipun uangnya sedikit, berapa rupiah akan dapat nilai di sisi Allah.